معاشر الإخوة الفضلاء، الواجب على المسلم عند حصول الفتن أمور عدة، من أعظم هذه الأمور الرجوع إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن نبيكم عليه الصلاة والسلام أخبر أن من تمسك بكتاب ربه وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام لن يضل. يقول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين أن تضلوا. هذا وعد من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ولذا أمر الله جل وعلا بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، فقال سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله ورسوله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أن النجاة ودخول الجنة لا تكون إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم، وأن من جاء من غير طريقه صلى الله عليه وسلم لن ينجو لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فتعجب الصحابة: هل هناك من أهل الإسلام من لا يريد دخول الجنة؟ وهو صلى الله عليه وسلم يقول: أمتي. قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، أي إلا من رفض ولم يرغب. قال الصحابة: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولذا كان الصحابة رضوان الله عليهم أعظم الناس امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس سؤالا لرسول الله عليه الصلاة والسلام: كيف تكون النجاة؟ فأما ما يدل على أنهم كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام ويرجعون إليه ويسترشدون منه كيف تكون النجاة من الفتن، وما جاء في الصحيح من حديث حذيفة قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني، أي أن يصل إلي هذا الشر وأنا لا أعرفه فأقع فيه. هذه فتن. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما يكون في الأزمنة المستقبلة، وقال له في آخر الحديث: قال: فعليك بالجماعة. قال حذيفة: فإن لم يكن هناك جماعة ولا إمام. قال عليه الصلاة والسلام: فامسك أصل شجرة، أو قال: فاهرب بدينك ولو أن تموت عند أصل شجرة، كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الصحابة كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام كيف النجاة من الفتن، وكانوا يستجيبون لكل أوامره عليه الصلاة والسلام، مما يدل على هذا الأمر ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر مناديا ينادي أن الخمر حرمت، نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخمر حرمت، قال الصحابي فأكفئت القلال التي تحتوي على الخمر، أكفئت وصبت حتى جرت سكك المدينة استجابة وسرعة في الاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن ينجو من الفتن فعليه بطاعة ربه جل وعلا، بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، يرجع إلى الكتاب والسنة ففيهما الشفاء وفيهما العلاج، ومن لم يسعه الكتاب والسنة فلن يسعه شيء، ومن لم يجد طريق الهداية في الكتاب والسنة فلن يجد طريق الهداية أبدا، لن يجد طريق الهداية في النظم الغربية، ولن يجد طريق الهداية في الأفكار البشرية، ولن يجد طريق الهداية في الآراء العقلية ولا في العادات، بل يجد طريق الهداية في كتاب ربه جل وعلا، في طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن فيهما النجاة بإذن الله. معاشر الإخوة الفضلاء، wajib bagi setiap muslim ketika fitnah telah terjadi untuk memperhatikan dirinya dan berupaya untuk mencari sebab-sebab keselamatan diri ini dari berbagai fitnah tersebut. Di antara sebab-sebab yang dapat menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah tersebut yang terbesarnya adalah ar-ruju' kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada Al-Qur'anul Karim dan kembali kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan keduanya dan menjadikan keduanya sebagai pijakan dalam kehidupan ini. Karena Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan, taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati, aku telah tinggalkan untuk kalian dua hal, dua pusaka, dan kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, kitabullah, Al-Qur'anul Karim, wa sunnati, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua pusaka yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, kitabullah dan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, merupakan dua pusaka yang apabila seorang muslim merujuk kepadanya, berpegang teguh dengannya, akan Allah selamatkan dari berbagai macam fitnah yang menyesatkan. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua untuk taat kepadanya dan juga taat kepada Rasulnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena termasuk bagian dari berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa atiu Allah wa atiu ar-rasul wa ulil amri minkum, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para pemimpin kalian. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa atii'u Allaha war rasul, dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, maka hendaknya berhati-hati, hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antusibahum fitnatun au yusibahum azabun alim, untuk ditimpa oleh musibah, untuk ditimpa musibah atau fitnah dan mendapatkan azab yang pedih. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan juga seorang mukminah ketika datang sesuatu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengambil jalan selainnya. Oleh karena itu, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, betapa pentingnya mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam kehidupan ini. Mentaati Allah Subhanahu wa taala dan juga mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan kunci keselamatan dari berbagai fitnah yang ada dalam kehidupan kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita semua bahwasanya tidak ada jalan untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan mengikuti jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sahih Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Semua dari umatku ini akan masuk ke dalam jannah kecuali orang-orang yang enggan, yang tidak mau ke dalam jannah, masuk ke dalam jannah. Maka para sahabat pun terheran-heran lalu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah orang-orang yang enggan untuk masuk ke dalam jannah tersebut? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Dan barang siapa yang menyelisihku, barang siapa yang menentangku, maka sungguh dia adalah orang yang enggan untuk masuk ke dalam jannatullah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah orang-orang yang mempunyai ketaatan yang tinggi kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang paling semangat untuk menerapkan apa yang telah dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka dalam kehidupan ini. Bahkan mereka juga termasuk orang-orang yang paling banyak menanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimanakah agar selamat dari berbagai fitnah tersebut. Di dalam as-sahih dari hadis Hudzaifah bin Yaman disebutkan oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman bahwa orang-orang ketika itu banyak bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sedangkan aku banyak bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah dan kejelekan. Hal ini karena kekhawatiran yang berat, kekhawatiran yang besar kalau-kalau fitnah tersebut, kalau-kalau aku mendapati fitnah tersebut lalu terjerumus ke dalamnya Demikianlah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu yang banyak bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang terjadinya fitnah-fitnah, di antara sebab utamanya adalah agar Allah selamatkan dari fitnah-fitnah tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis Hudzaifah ini memberikan petunjuk kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, fa'alaika bil jama'ah, maka manakala fitnah telah terjadi, manakala kejelekan telah tersebar, wajib bagimu untuk berada di atas jama'atul muslimin. Kemudian sahabat Hudzaifah bertanya, bagaimana jika tidak ada jama'atul muslimin dan tidak ada pemimpin bagi mereka? Maka Rasulullah SAW menyatakan, famsik asla syajara, maka berpeganglah engkau dengan akar-akar pohon hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkanmu. Dari sini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman agar benar-benar berupaya menyelamatkan dirinya manakala fitnah telah datang, walaupun ketika menyelamatkan diri dari fitnah tersebut harus menjauhi umat manusia, harus berada di tempat terpencil, harus dalam kondisi bergelayut di akar-akar pohon. Maka demikianlah sikap seorang muslim manakala fitnah terjadi, berusaha untuk menyelamatkan dirinya dari fitnah-fitnah tersebut semaksimal apa yang dimampu. Asyahid di sini bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang sangat besar perhatiannya terhadap keselamatan diri mereka dari berbagai macam fitnah, hingga banyaklah pertanyaan-pertanyaan dari mereka kepada Rasul tentang fitnah-fitnah yang terjadi dan jalan keluar dari fitnah-fitnah tersebut. Kemudian disebutkan di dalam As-Sahih bahwasannya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan salah seorang sahabatnya untuk menyampaikan pengumuman bahwasannya khamr saat ini telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in mendengarkan pengumuman tersebut, dituanglah bejana-bejana yang berisi khamr atau arak tersebut hingga jalan-jalan di kota Madinah banjir dengan arak dan khamr yang telah mereka tumpahkan di jalan-jalan itu. Dari sini dapatlah kita ambil suatu kesimpulan bahwasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang paling besar ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan mereka pula adalah orang-orang yang paling besar upayanya di dalam menyelamatkan diri mereka dari berbagai macam fitnah. Dari sini pula kita bisa mengambil kesimpulan berharga bahwasanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ketaatan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan jalan keluar dari berbagai macam fitnah, merupakan obat penyejuk manakala fitnah sedang melanda. Dan sungguh ketika seseorang tidak bisa mengambil petunjuk dan hidayah dari Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak meyakini bahwasanya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya merupakan jalan terbaik di dalam menghadapi fitnah ini, maka ia akan dijauhkan dari hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Siapa saja yang beranggapan bahwasanya teori-teori orang-orang barat ataupun akal ataupun adat istiadat dan lain sebagainya sebagai jalan keluar dari fitnah-fitnah tersebut, maka ketahuilah bahwasanya orang-orang tersebut tidak akan dapat keluar dari fitnah. Yang dapat keluar dari fitnah mereka-mereka yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasulnya, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral ahli sunnah wal jamaah, min al-umur allati tujannib al-insan al-fitan tarku at-tahazzubi wat-tafarruq, لأنه عند حلول الفتن ينتصر كل إنسان لحزبه ولجماعته ويوالي ويعادي على حزبه وجماعته. وقد نهى الله جل وعلا عن الحزبية وعن التحزب وعن التفرق، فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال سبحانه: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وكذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه من هذه الفرق ومن هذا الافتراق، فخط عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه خطا مستقيما، وخط عن يمين هذا الخط خطوطا وعن يساره خطوطا، ثم قرأ قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا صراط الله، هذا صراط الله، وهذه السبل، على كل سبيل شيطان يدعو إلى حزبه. التفرق والتحزب هذا من الفتن ويزيد الفتن، ولذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن وغيرهم عن جمع من الصحابة أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: هي مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فهذا نهي عن التفرق، ولذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الفرقة الناجية واحدة، وهي مثل ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملات والأخلاق. ولذا جاء في الحديث في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. التفرق والتحزب أمر منهي عنه، فعلى أهل الإسلام وعلى طلاب العلم وعلى السلفيين أن يبتعدوا عن أسباب التفرق التي تضعفهم وتمكن الأعداء منهم وتبعدهم عن الإسلام الصحيح الذي يدعو إلى الاجتماع، الاجتماع على العقيدة والاجتماع على المنهج، وليس أن نجتمع على الباطل بل نجتمع على الحق ونجتمع على ما أمر به الله جل وعلا، أمر به رسوله عليه الصلاة والسلام. وأما هذه الحزبيات التي نشأت بين المسلمين والفرق فإنها ما زادت أهل الإسلام إلا ضعف، وما زادت العدو إلا تمكن في أهل الإسلام. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا طائفة واحدة، لم يحدث فيهم تفرق ولم تحدث فيهم حزبية رضي الله عنهم وأرضاهم، إنما جاء التحزب من غيرهم، فخرج الخوارج والصحابة موجودون. ولذا كان من الدليل على بطلان ما عليه الخوارج أنه ليس فيهم صحابي واحد، عندما ناظرهم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال لهم: جئتكم من عندي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد. وهذا دليل على ضلالهم وانحرافهم. لم يتحزب الصحابة، كانوا يتبعون أمر الله جل وعلا وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم خرج الخوارج بعد ذلك، ثم ظهرت المعتزلة والجهمية والأشاعرة، وكل فرقة تلعن الأخرى وكل فرقة تطعن في الفرقة الأخرى، وجميع هذه الفرق ليست على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولا على ما كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم. ولعلنا بعد هذه الترجمة إن شاء الله نقف ونكمل بعد صلاة المغرب بإذن الله. معاشر أهل السنة والجماعة، di antara hal-hal yang dapat menjauhkan seseorang dari fitnah, meninggalkan at-tahazzub wat-tafarruq, meninggalkan fanatisme terhadap kelompok-kelompok tertentu, dan meninggalkan perpecah belahan di antara kaum muslimin. Karena ketika fitnah terjadi dan umat Islam dalam kondisi berpecah belah, maka sungguh akan mudah fitnah tersebut untuk masuk ke dalam tubuh umat Islam. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita semua untuk bersatu dan melarang kita semua dari berpecah belahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Wa'tasimu bihablillahi jami'a," dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah, dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Lalu Allah ingatkan, dan ingatlah kalian akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kalian manakala kalian dahulu dalam keadaan bercerai-berai, dalam keadaan berpecah belah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan kalian. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita semua agar bersatu dan menjauhi perpecahan, bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kita semua dari jalannya orang-orang musyrikin yang bercerai-berai, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian semua ini menjadi janganlah kalian semua ini menempuh jalannya orang-orang musyrikin. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang berpecah belah di dalam agama mereka, dan mereka terdiri dari berbagai kelompok. Masing-masing dari kelompok-kelompok tersebut saling membanggakan satu atas yang lainnya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita semua dari perpecah belahan, dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya berpecah belah merupakan jalannya orang-orang musyrikin yang harus kita jauhi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah membuat garis lurus, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam membuat garis di tepi bagian kanan garis yang lurus tersebut sekian garis, dan juga di sisi kiri dari garis lurus tersebut sekian garis. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Sungguh ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan tersebut. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika membacakan ayat ini sambil menunjuk garis yang lurus tersebut. Ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan ini. Wa la tattabi'u subula, dan janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang bercerai-berai yang ada di tepi jalan yang lurus ini. Fatafarraqu bikum an sabilihi, maka jika kalian mengikuti jalan-jalan yang bercerai-berai itu, maka kalian akan bercerai-berai dari jalan yang lurus tersebut. Kemudian setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadza siratullah, ini adalah jalan Allah, sembari beliau menunjuk garis yang lurus tersebut. Wa hadhihi subul, dan ini adalah berbagai jalan-jalan itu, sambil menunjuk garis-garis yang ada di tepi garis lurus tersebut. Lalu beliau menyatakan bahwasanya pada masing-masing jalan itu ada syaitan yang mengajak manusia kepada kelompoknya, mengajak manusia kepada kebatilan, mengajak manusia kepada kesesatan. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh ahlu sunan dan yang lainnya dari sekumpulan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya umat Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan, umat Nasrani terpecah belah menjadi 72 golongan, dan umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan semuanya berada di dalam an-nar kecuali satu kelompok saja, satu golongan saja. Para sahabat bertanya, siapakah dia wahai Rasul? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-jama'ah. Dalam riwayat lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Golongan yang selamat itu adalah al-jama'ah, orang-orang yang bersatu di atas jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain Rasul menegaskan mereka-mereka itu adalah orang-orang yang berada di atas aku dan para sahabatku berada hari ini. Yakni orang-orang yang berada di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di atas agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik dalam hal akidah, dalam hal ibadah, dan berbagai aspek dari kehidupan ini. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya bahwasanya akan senantiasa ada sekelompok kecil dari umatku yang mereka itu selalu tampak di atas al-haq, di atas kebenaran, dan tidak akan memudaratkan mereka sedikit pun orang-orang yang menyelisihi dan menentang mereka hingga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan mereka dan mereka berada dalam kondisi yang seperti itu. Di sini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua bahwasanya kelompok yang hak, golongan yang hak yang berada di atas bimbingan Rasulullah SAW, yang berada di atas manhaj Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mereka terus akan senantiasa ada di dunia ini hingga hari kiamat nanti. Kemudian di antara sebab untuk menjauhkan diri kita, kemudian ikhwan fiddin azzaqumullahu jami'an, dari sini jelaslah bagi kita untuk menjauhkan diri dari berbagai sebab-sebab perpecahan. Karena dengan perpecahan akan semakin lemah kekuatan Islam. Dengan perpecahan akan semakin senang musuh-musuh Islam dan akan mudah menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Oleh karena itu sudah seharusnya bagi kita semua untuk bersatu, saling cinta mencintai, saling berkasih sayang, saling merapatkan barisan, bersatu di atas prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersatu di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bersatu di atas pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita bersatu di atas jalan Allah dan Rasulnya, bersatu di atas bimbingan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan manhaj mereka? Karena sungguh munculnya kelompok-kelompok sesat, apakah itu kelompok Khawarij ataukah Mu'tazilah ataukah Jahmiyah ataukah Asy'ariyah dan lain sebagainya dari kelompok-kelompok sesat, tidaklah mereka itu menjadi sesat manakala mereka meninggalkan jalannya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita bisa lihat dalam catatan sejarah, ketika terjadi dialog antara sahabat Abdullah bin Abbas dengan orang-orang Khawarij, sahabat Abdullah bin Abbas menyatakan, "Ji'tukum min indi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa laisa fikum ahad." Aku telah datang dari sisi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sekarang ini ternyata aku tidak mendapati seorang pun dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bersama kalian. Dari sini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita semakin jelas bahwasannya yang mengikuti jalan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti as-salafus salih, maka jalannya adalah jalan yang benar, jalannya adalah jalan yang penuh dengan keselamatan. Sebaliknya, ketika seorang berpecah belah, ketika kaum muslimin berpecah belah, kemudian berpegang dengan masing-masing prinsip dan keyakinannya, saling mencerca satu dengan yang lainnya, saling mencela satu dengan yang lainnya, saling menyesatkan satu dengan yang lainnya, maka kondisi yang seperti ini sungguh menyedihkan. Dalam kondisi mereka-mereka itu hakikatnya dalam kesesatan. Maka tidak ada jalan lain bagi kita untuk tetap terjaga keutuhan dan persatuan kita, yaitu dengan cara benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim, dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengikuti jalannya para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, serta menjauhkan diri kita dari berbagai macam kelompok-kelompok yang sesat tersebut. InsyaAllah kita cukupkan sampai di sini dulu, dan insyaAllah akan dilanjutkan setelah solat maghrib bi'idnillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.